ikan yang menjadi lauk Nabi Musa itu mentah atau matang? Masih hidup dia, belum digoreng, ya belum dimasak. Karena disebutkan dalam ayat itu dia melompat. Iya, barakallahu fikum. Kenapa Pak? Pengen tanya, ikan apa itu Ustaz? Ikan nila, ikan mujair, ya nggak tahu, nggak ada keterangannya. Saya belum membaca keterangannya. Bagaimana jika kita ta'awun kitab yang sunnah untuk ta'limnya hizbi di masjid umum di apa masjid umum desa, jadi ustadznya hizbi, komunitas mad'unya campur-campur, lalu kita ta'awun berapa kitab yang sunnah dengan tujuan agar kita juga menebarkan sunnah. Siapa tahu lama-lama mereka penuh dengan amalan sunnah. Nah, itu beda. Iya, barakallahu fikum. Kita hanya bertahun dari sisi memfasilitasi mereka untuk mendapatkan kitab-kitab yang barakallahu fikum sesuai dengan sunnah, barakallahu fikum. Dan kita tidak bertahun mereka untuk belajar dari orang yang memiliki banyak penyimpangan. Islam Syiah dapat dikatakan kafir atau tidak? Mohon penjelasannya. Tayyib, Syiah memiliki banyak aliran, memiliki banyak sikte, barakallahu fikum, dirinci oleh mereka para ulama. Yang paling ringan yaitu Syiah yang punya pendapat bahwasannya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib itu lebih utama daripada Utsman bin Affan. Dari sisi mengutamakan Ali bin Abi Thalib daripada Utsman. Kalau Syiah dengan pemahaman seperti ini, barakallahu fikum, dia tidak dikafirkan. Dan cukup banyak di kalangan ahli hadis yang memiliki pemahaman seperti itu. Ya. Rata-rata ketika mereka dikatakan fihi tasyayyu itu dalam bab seperti ini, menganggap bahwasannya Ali bin Abi Thalib lebih utama daripada Utsman. Naik lagi barakallahu fikum keyakinan berikutnya, yaitu orang-orang Syiah yang menganggap barakallahu fikum bahwasannya Ali yang seharusnya menjadi nabi, bukan Nabi Muhammad. Jadi malaikat Jibril itu telah berkhianat. Malaikat Jibril barakallahu fikum salah alamat. Ya, harusnya yang mendapatkan wahyu menjadi nabi itu adalah Ali, tapi dikirim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kufur. Ya, kalau punya keyakinan seperti itu. Kalau punya keyakinan Ali yang harusnya jadi nabi, Nabi Muhammad yang harusnya jadi pengikut. Oleh karena itu kita mendapati atau kita mendengar barakallahu fikum, mereka dalam sholatnya ada yang aneh, yaitu mereka menepuk pahanya ketika duduk, ya barakallahu fikum, dengan mengatakan khanal amin, yaitu Jibril. Nanti maksud Jibril itu al amin itu adalah Jibril. Jibril telah berkhianat. Pernah lihat orang sholat seperti itu, nepuk-nepuk paha barakallahu fikum, itu yang mereka baca. Ya, jadi pahanya ditepuk-tepuk, kemudian mengatakan khanal amin, itu orang Syiah. Barakallahu fikum. Maka itu kufur. Kemudian yang ketiga yang ekstrim, ya, yang sangat parah, yang mengatakan Ali adalah Tuhan mereka. Ya, Ali adalah Tuhan mereka, dan keyakinan seperti ini, subhanallah, sudah ada di zamannya Ali masih hidup. Jadi Ali masih hidup, ada orang-orang yang punya keyakinan seperti itu. Sehingga ketika Ali keluar dari rumahnya, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam syarah Sahih Bukhari, ketika Ali keluar, tiba-tiba ada gerombolan orang yang mengatakan antahu, engkau adalah dia. Ali bertanya, human, siapa yang kamu maksud dia? Dia mengatakan, atau mereka mengatakan, anta ilahuna, kamu adalah Tuhan kami. Wah, langsung Ali bergetar gitu ya. Wah, ini ucapan luar biasa, menganggap beliau sebagai Tuhan. Langsung sama Ali diperintahkan untuk ditangkap semuanya, kemudian diminta untuk tobat. Ya, segera tobat, Kalau tidak, mereka akan dieksekusi. Barakallahu fikum. Dan ternyata barakallahu fikum, iya, tetap di kalangan mereka ada yang emang sadar, tobat, ada juga yang tetap ngotot. Tidak, kami tetap yakin Ali adalah Tuhan, Tuhan kami. Kemudian, ya, Ali memutuskan untuk dieksekusi mereka, karena keyakinan mereka sudah kufur. Barakallahu fikum. Kemudian terjadi khilaf. Ali memutuskan mereka ini dieksekusi, dibakar. Iya. Karena saking barakallahu fikum, saking parahnya kesyirikan mereka. Pendapat yang sahabat yang lain, ya cukup dipenggal seperti biasa. Barakallahu fikum. Karena Ali sebagai seorang khalifah, ya ini pendapatnya Ali yang dipakai. Barakallahu fikum. Ketika sebagian mereka dilempar, iya, jadi yang namanya syubhat itu luar biasa. Ternyata sebagian yang lain bukan sadar, tambah yakin. Iya, kami semakin yakin engkau adalah Tuhan kami. Kenapa? La yu'adzibu binnar illa rabbun nar. Karena tidak akan mengazab dengan api kecuali Rabb-nya api. Iya, yang bisa mengazab dengan api itu hanya Tuhan. Kamu menghukum kami dengan api, ya berarti kamu Tuhan kami. Semakin yakin. Barakallahu fikum. Ya, itu ngerinya yang namanya sebuah penyimpangan. Barakallahu fikum. Ya. Syaitan itu sangat pandai untuk bisa memutarbalikkan fakta yang ada. Barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu taala alam bissawab. Ya. Seperti juga barakallahu fikum, kalau mereka punya keyakinan mencela para sahabat, iya. Barakallahu fikum, Aisyah, Abu Bakar dan yang semisalnya barakallahu fikum dicela dari sisi agamanya, itu juga merupakan bentuk kekufuran barakallahu fikum. Jadi, mumpung ingat tentang takdir Allah saat kisah Khidir membunuh bayi yang jika besar durhaka, juga teringat tentang akhir zaman, masa Dajjal disertai, kalau enggak salah ingat, 70 ribu orang Yahudi pengikutnya. Yang jadi pertanyaan yang selalu muncul, mungkinkah Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan terhadap makhluk manusia tersebut nanti ada 70 ribu orang yang telah ditakdirkan atau ditulis di Lauhul Mahfudz mengikuti Dajjal dan masuk neraka, ditakdirkan sebanyak 70 ribu menjadi Yahudi. Naam. Ya, itu berita-berita yang sahih, berita-berita yang benar. Barakallahu fikum, mungkin saja Allah mentakdirkan barakallahu fikum sebagian mereka ada yang menjadi pengikut Dajjal, sebagian mereka menjadi ahlun nar. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, ya. Baik. Dan itu pun barakallahu fikum, kita tidak bisa mengkritik Allah Subhanahu wa taala. Iya. Barakallahu fikum. Kan sudah ditakdirkan Ustaz. Ya, terus kan gimana mereka kalau sudah ditakdirkan seperti itu? Gimana mereka mau berbuat, mau bertindak? Gitu ya. Wong semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah enggak adil dong. Iya. Kenapa yang itu ditakdirkan menjadi kafir bukan yang ani? Gitu ya. Kenapa Abu Jahal yang ditakdirkan untuk kafir bukan Abu Bakar? Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Mungkin seperti itu maksudnya. Iya. Kenapa Allah mentakdirkan sebagian hambanya menjadi ahlun nar, sebagian menjadi ahlul jannah? Kenapa tidak ditakdirkan semuanya ahlul jannah saja? Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Ini barakallahu fikum. Iya. Pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya barakallahu fikum harus dijauhi. Dan itu merupakan salah satu celah syaitan untuk menggelincirkan Anda. Iya. Dalam masalah takdir harus dijauhi pertanyaan 5. Mengapa? Ya. Barakallahu fikum. Baik. Kita jawab. Terkait dengan masalah ini barakallahu fikum, Allah tetap tidak bisa kita salahkan, tidak bisa kita katakan Allah zalim, Allah pilih kasih. Iya. Kenapa? Karena yang namanya hidayah, yang namanya taufik itu adalah hak Allah, adalah milik Allah. Allah akan memberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ibaratnya barakallahu fikum, saya punya jam tangan ini. Ini punya saya, jam tangan. Jam tangan ini mau saya kasihkan kepada Abu Faruk. Ya, Pak, ini jam buat antum. Iya. Bisa enggak? Abu Hafid protes. Apa Ustaz, antum enggak adil. Kenapa Abu Faruk yang dikasih? Kenapa bukan saya? Ya kan terserah saya, ini jam saya. Mau saya kasih ke Abu Faruk? Ya kan milik saya. Gitu ya. Barakallahu, antum enggak bisa protes. Begitu juga yang namanya nih hidayah taufik itu hak Allah. Allah mau memberikannya kepada siapa? Itu wewenang Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan pengimbang bagi hamba tadi. Allah sudah turunkan rasul, Allah sudah turunkan kitab suci, Allah sudah turunkan para ulama, Allah turunkan malaikat, Allah berikan mereka nafsun mutmainnah. Yang itu semua, kalau memang mereka itu adalah orang yang memang baik, akan cepat menerima, mengikuti golongan ahlul jannah. Tapi dengan semua itu, ternyata dia tidak mau mengikuti golongan ahlul jannah. Ya berarti memang sudah salahnya dia sendiri. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Itu sedikit penjelasan barakallahu fikum dalam masalah takdir ya. Intinya barakallahu fikum, ya kita cukup beriman ya, kita meyakini semuanya telah ditakdirkan oleh Allah, dan kita meyakini kita tetap harus berbuat, beramal kebajikan, kebaikan barakallahu fikum. Kalau memang kita ditakdirkan menjadi ahlus sa'adah, ya akan dimudahkan oleh Allah. Yang penting kita sudah berupaya ya, menempuh jalannya orang-orang yang ahlul jannah, orang-orang yang baik. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu ta'ala bissawab. Terakhir, apakah banyak saya melihat orang awam mulai menerima dakwah salaf, tapi mereka sering terjatuh pada da'i-da'i yang mengaku salaf tapi berdakwah melalui YouTube dan televisi. Bagaimana saran yang baik kepada mereka yang awam agar tidak tergelincir? Barakallahu fikum. Ya, diberikan barakallahu fikum pengimbang kepada mereka. Ya, dianjurkan kepada mereka untuk mengikuti kajian barakallahu fikum sunnah yang memang barakallahu fikum tidak tercampur dengan ya, pemahaman-pemahaman yang barakallahu fikum salah tadi. Ya, biar nanti mereka bisa menilai sendiri barakallahu fikum. Ya. Jadi tidak hanya dari satu sisi saja barakallahu fikum, dianjurkan kepada mereka untuk barakallahu fikum ya mengikuti kajian yang lain, atau diberikan kepada mereka buku-buku atau CD atau kaset atau melalui apa rekaman ya dari WA atau Telegram barakallahu fikum, sehingga di situ biar kaum muslimin akan menilai sendiri mana yang memang dakwahnya itu murni lillahi ta'ala, mana yang memang dakwahnya itu barakallahu fikum untuk kepentingan-kepentingan dunia. Iya, ketenaran, mencari barakallahu fikum pengikut. Iya. Baik. Biar kaum muslimin yang akan menilai barakallahu fikum. Iya, karena sekarang orang-orang yang memang masya Allah banyak para da'i barakallahu fikum menyeru kepada agama ini, tapi yang kita sayangkan sahib iya, banyak di kalangan mereka barakallahu fikum yang bukan menyeru lillahi ta'ala, tapi terkadang kepada ormasnya ya, kepada pondok pesantrennya, kepada seorang tokoh, kepada sebuah partai barakallahu fikum sahib, intinya kepada perkara dunia barakallahu fikum sahib. Dan itu barakallahu fikum, seorang muslim yang jeli, seorang muslim yang cerdas, dia akan bisa menilai sendiri. Iya. Ini dai memang tulus mengajarkan umat agar mengenal Islam dengan kafah, atau ada tendensi yang ada. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.